Di daerah kami, tingkat toleransi antara agamanya bisa dibilang tinggi. Tinggi sekali, sampai-sampai ikut merayakan hari-hari raya bersama-sama. Ya, ini sudah dijelaskan ya, ini dari apa namanya hal-hal yang perlu diperbaiki. Ya. Diberikan kepada mereka tulisan-tulisan, ucapan-ucapan para ulama tentang hal tersebut. Ya, itu banyak ya. Saya ada tulisan di situs terkait dengan masalah merayakan hari raya orang-orang kafir. Terus saya nukil beberapa ucapan dari para a'immah. Ya, dan itu ucapan para ulama terdahulu. Ya, dibaca oleh orang-orang awam, insya Allah mereka bisa menerimanya. Itu ilmu perlu disebarkan, perlu kita aktif menyebarkannya agar supaya ilmu itu tersebar dan banyak kejahilan nanti yang akan sirna biidznillah taala.